hal-hal yang tidak dapat dinasakh. Yang pertama, khabar. Hal ini karena nasakh itu berkaitan dengan hukum, dan karena menasakh salah satunya dari dua khabar berarti menetapkan bahwa salah satunya adalah dusta. Padahal mustahil khabar dari Allah dan Rasulnya itu dusta, kecuali jika hukum tersebut disebutkan dalam bentuk khabar, maka tidak menghalangi adanya nasakh. Misalnya Allah, firman Allah Ta'ala, iyyakum minkum isyaruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian, niscaya akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Ini adalah khabar yang bermakna perintah. Oleh karena itu disebutkan nasahnya dalam ayat selanjutnya, yaitu firman Allah Ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum do'fan. Fa'in yakun minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Sekarang Allah telah meringankan kepada kalian, dan dia telah mengetahui bahwa pada kalian ada kelemahan. Maka jika ada di antara kalian 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Quran Surat Al-Anfal ayat 66. Yang kedua, hukum-hukum yang berupa kemaslahatan yang berlaku untuk setiap waktu dan tempat, seperti tauhid, pokok-pokok keimanan, pokok-pokok ibadah, akhlak yang mulia seperti jujur, menjaga diri, dermawan, berani, dan sejenisnya. Hal-hal seperti ini tidak dapat dinasah. Demikian pula tidak dapat dilakukan nasah terhadap larangan dari kejelekan yang berlaku untuk setiap waktu dan tempat, seperti syirik, kufur, akhlak yang jelek seperti dusta, jahat, bakhil, pengecut, dan sejenisnya. Hal itu karena seluruh syariat itu ditujukan untuk kemaslahatan seluruh hamba dan untuk mencegah kerusakan pada mereka.